Jadi beliau asalnya, sebagaimana kita sebutkan di mukaddimah pada bulan yang lalu, mengarangnya secara random, acak. Ada firman Allah, beliau terangkan. Ada sabda Nabi Muhammad, beliau terangkan. Syekh Ali lah kemudian yang mengurutkannya menjadi bab-bab tertentu hingga rapi seperti ini. Karena yang ingin beliau sampaikan adalah memang hikmah dari satu ayat, hikmah dari satu hadis, kaedah dari satu firman, kaedah dari satu hadis. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang setimpal untuk syekh yang kemudian berusaha mengurutkannya dengan bab-bab seperti ini hingga kemudian kita membacanya dengan rapi. Dan yang beliau letakkan pada bab yang pertama adalah bab akidah dan tauhid, karena ini pondasi. Dari begitu banyak kemudian coretan Imam Ibnu Qayyim tentang hikmah dari satu ayat, hikmah dari satu hadis, maka yang berkaitan dengan akidah, rukun iman, berkaitan dengan tauhid, iman yang pertama, lebih spesifik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, itu diletakkan di yang pertama. Karena kalau misalnya kita contohkan layaknya sebuah bangunan, ini pondasinya. Nanti ada bangunannya, nanti ada atapnya, pensucian hati dan jiwa, pelengkap, penyempurna. Al-Mushahidun al-Kiram, sebelum masuk kepada bab akidah dan tauhid, untuk siapapun yang memiliki kitabnya, perlu ingin rekap sedikit satu atau dua paragraf di halaman 6. Perhatikan. Akan manfaat akan kitab ini untuk siapapun yang membacanya. Di antaranya adalah untuk para pemula seperti kita yang sedang belajar. Kata beliau, jika buku ini dibaca oleh seorang yang baru mempelajari Islam, niscaya buku ini bisa menjadi penerang jalan baginya dan membantu dirinya untuk berjalan di atas prinsip-prinsip yang jelas. Luar biasa. Makanya bab akidah dan tauhid di nomor 1. Agar kemudian akidah seorang itu mantap, prinsipnya mantap, mengesakan Allahnya sudah benar, maka sisanya bangunan dan kemudian atap. Orang kalau kemudian belajar dan yang dia prioritaskan pertama kali adalah pensucian hati dan jiwa, nanti ketika masuk kepada bab tertentu di mana orang itu sudah suci, bahkan disebutkan kemudian bersatu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya enggak ibadah. Jadi langsung jadi atap, ngambang. Enggak ada bangunannya. Semodern-modernnya rumah juga di zaman sekarang enggak ada yang begitu. Ada pondasi dulu, ada bangunannya, ada atapnya. Akidah dulu, baru ibadah, baru tazkiyatun nufus. Mungkin bahasa orang di luar, tasawuf. Ada prioritas. Karena kalau akidahnya sudah mantap, ibadahnya mesti benar menuntun, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa benar? Karena dalam bab akidah, khususnya iman kepada Nabi dan Rasul, dia sudah faham betul konsekuensi ketika dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus ikut Rasul. Akhirnya ibadahnya benar. Kenapa? Akidahnya benar. Kemudian Rasul adalah suri tauladan dia. Rasul adalah panutan dia. Maka semua akhlak Rasulullah SAW yang bahkan Allah sebutkan Al-Quran menyebutkan akan keutamaan Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sebagai bantahan untuk siapapun yang mencela, melecehkan, menghina Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allah yang mensucikan beliau. Allah bersumpah di awal surah Nur untuk menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh Muhammad, kamu itu betul-betul berada di atas akhlak yang mulia. Allah yang ngomong. Lalu kemudian manusia ingin hina. Kemudian manusia ingin ejek. Mau segede apapun billboard yang Anda pasang, mungkin zaman sekarang pakai screen fit ya. Nabi Muhammad tetap mulia di hati kami, kaum muslimin. Jangankan sekarang, sejak dulu Nabi Muhammad dihina, dicela, dicaci, dimaki, dilempari kotoran, tetap panutan kami. Akhirnya kemudian tazkiyatun nufusnya, pengsucian hati dan jiwanya, siapa yang dia ikuti? Nabi Muhammad dong. Kenapa? Karena urutannya sudah benar. Akidahnya bagus, akidahnya atau pondasinya kuat, ibadahnya bagus, bangunannya kokoh. Ketika kemudian diletakkan atap padanya, pengsucian hati dan jiwa dan pelengkap, mantap. Itulah pentingnya akidah. Itulah kenapa semua dai, banyak dai, sorry, mau di zaman apapun, mesti mereka mengulang pengajiannya dimulai dari akidah. Ya? Karena kita harus selalu diingatkan. Kalau sudah berbicara akidah, berarti berbicara rukun iman. Itu paling penting sudah. Orang tidak melakukan salah satu di antara rukun Islam setelah syahadatain, terlepas dari perdebatan yang sengit pada perkara salat, sengaja orang tidak puasa, sengaja orang tidak zakat padahal mampu, sengaja orang tidak naik haji padahal memenuhi syarat, tidak keluar dari Islam. Yang mereka perdebatkan bagaimana kafarahnya kalau orang ini kemudian suatu saat nanti bertaubat. Tapi kalau ada orang kemudian tidak beriman dengan rukun iman atau sub bahasan rukun iman, keluar dari Islam. Itulah kenapa akidah ini penting. Jadi kalau berbicara akidah berarti berbicara rukun iman. Diulang-ulang karena semua babnya itu sangat luas. Tentunya ketika seorang tidak mengetahui detail, dia tidak keluar dari Islam. Dia hanya belum tahu detail. Tapi hukum asalnya dia mengimani. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Semua faham kita lah rukun iman. Itu pondasi. Ketika seorang kemudian faham, contoh. Dalam pembahasan iman kepada Nabi dan Rasul, pada Rasul misalnya. Dan pembahasan kita spesifik Nabi kita Muhammad SAW. Maka di antara yakni lawazim, di antara keharusan kita sebagai seorang muslim, ketika kita mengatakan saya bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, kita membenarkan semua berita yang beliau bawa. Akhirnya sunnah dengan makna yang luas, perkataan beliau, perbuatan beliau, pernyataan iya dari beliau walaupun beliau tidak melakukan, sifat beliau secara penciptaan dan juga akhlak, sunnah Nabi Muhammad panutan kita. Akhirnya bangunannya kuat, baru kemudian bahasan tazkiyah. Dan seperti ini juga kemudian ulun perhatikan, Syekh Ali Ahsan Al-Halabi mengurutkannya bagian pembahasan masalah hati di akhir. Beliau akhirkan karena itu puncak. Jika buku ini dibaca oleh seorang yang baru mempelajari Islam, niscaya buku ini bisa menjadi penerang jalan baginya dan membantu dirinya untuk berjalan di atas prinsip-prinsip yang jelas. Kenapa? Urutannya jelas. Dengan bantuan syekh. Coba diterjemahkan ala kadarnya apa adanya, wah, buka-buka sana sini kita. Karena beliau mengarangnya secara random. Dan itu akan mengantarkannya kepada konsep-konsep ilmiah yang sesungguhnya. Dan melepaskan dirinya dari belenggu ikut-ikutan dalam berislam. Karena dia punya prinsip, gak ikut-ikutan dia. Belajar. Orang yang belajar berilmu gak akan ikut-ikutan. Gak akan ikut-ikutan katanya-katanya. Yang penting, yang penting. Gak bisa. Dalil. Ia juga akan menghindarkan dirinya dari pemahaman yang keliru. Karena prinsipnya bagus. Jauh dia dari penyimpangan. Dan menghantarkannya kepada hakikat kebenaran yang seakan bisa disentuh langsung dengan tangannya dan dapat dirasakan di dalam dirinya. Oh, mantap. Wallahu a'lam bissawab. Jika buku ini dibaca oleh seorang guru dan pendidik, nah, untuk semua kita nih, para guru semua di luar sana, para ustaz, ustazah, ini di antara buku wajib yang harus Anda miliki. Niscaya ia akan mendapat teori-teori penting seputar psikologi dan moral yang tidak diberikan oleh ilmu pendidikan modern sekalipun. Padahal tema cakupannya sudah sangat beragam. Karena beliau sangat menguasai bahasan masalah hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita masuk saja ke bab yang pertama, aqidah dan tauhid. Aqidah dari kata bahasa Arab aqada yaqidu uqdatan wa aqidatan. Simpul. Aqada itu mengikat. Jadi aqidah itu ikatan. Kenapa? Karena ketika seorang memahami sesuatu, dia terikat dengan paham itu. Makanya namanya aqidah, prinsip. Dari kata bahasa Arab, aqada yaqidu, membuat simpul atau mengikat. Uqdatan wa aqidatan, ikatan atau simpul. Itulah asal kata aqidah. Maka diterjemahkan dengan prinsip. Dan tauhid. Dari kata bahasa Arab, wahada yuwahidu tauhidan, menjadikannya satu. Artinya mengesakan Allah dalam peribadatan. Ini bab yang pertama. Agar kita punya prinsip yang bagus. Agar kemudian kita mempersembahkan semua amal ibadah kita benar. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama. Poin yang pertama dari bab aqidah dan tauhid. Al-ikhlasu lillah. Ikhlas. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ketika beramal itu untuk dilihat orang. Untuk didengar orang. Untuk dibicarakan orang. No. Amal yang kita lakukan. Amal hati. Amal lisan. Amal anggota badan. Persembahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal itu hukum asalnya disembunyikan. Kenapa? Karena itulah diantara cara yang akan menghantarkan kita kepada keikhlasan. Gak ada yang lihat. Tapi ada memang amalan-amalan. Dan itu adalah syiar Islam. Gak bisa disembunyikan. Seperti azan. Seperti sholat berjamaah di masjid. Seperti Jum'atan. Sholat di lapangan Idul Fitri. Itu gak bisa disembunyikan. Itu syiar. Dengannya bahkan kemudian orang bisa gentar. Melihat bagaimana bersatunya kaum muslimin. Di luar itu, maka hukum asalnya sembunyikan. Agar kita kemudian mudah ikhlas. Mempersembahkan amal itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini susah. Ikhlas itu paling susah. Bayangkan Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya yang imannya sempurna. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasuila anhu faqala arya. Hal yang paling aku takutkan yang akan menimpa kalian. Kalian di sini siapa? Sahabat. Bukan kita-kita gini. Nabi Muhammad takutkan ini kepada para sahabat. Akan menimpa mereka. Apa itu? Syirik yang kecil. Ketika ditanya kepada beliau. Apa itu wahai Rasul? Syirik yang kecil. Riya. beribadah ingin dilihat orang, atau sum'ah beribadah ingin didengar orang, ingin dibicarakan orang. Dan di antara keterangan Imam Nuqayyim juga adalah meninggalkan ibadah karena takut riya. Itu sudah riya. Ente kan belum ngapa-ngapain. Ah, saya enggak ah. Nanti takut riya. Lah, ente kan belum melakukan sesuatu. Itu sudah riya. Mudah-mudahan saya tidak salah kutip. Di antara perkataan Imam Nuqayyim, meninggalkan amalan karena takut riya, itulah riya. Kenapa? Lah, kamu kan belum melakukan apapun. Al-Mushahidun al-Kiram, terkadang memang amal harus diperlihatkan. Kalau kita sudah menimbang bahwasanya amal ini menginspirasi orang lain, bahwasanya yang kita lakukan ini akan berimbas baik untuk orang lain, Anda harus menimbangnya dulu. Kalau dengan Anda melakukannya, Anda perlihatkan tidak bermanfaat untuk yang lain, ah, sembunyikan tuh. Pakai hukum asal sudah, sembunyikan aja. Tapi kalau Anda sudah menimbang-nimbang, nih kalau saya mulai, saya bisa menginspirasi yang lain, perlihatkan. Dan semoga hati Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang sudah belajar, orang yang sudah ngaji, orang yang rajin ngaji, ikut majelis ta'lim, ibadahnya sudah gak bisa diganggu. Diganggu sih, tapi ini secara umum ya. Salat 5 waktu ke masjid, sama orang tua dia taat, sama pasangan dia setia, sama pasangan dia taat untuk perempuan ke suami, sama anak dia tanggung jawab, nggak bisa diganggu. Kenapa? Orangnya udah lempeng. Apakah kemudian iblis putus asa? No. Keikhlasan ini yang akan dia rusak. Kenapa? Karena ketika tidak ikhlas, kemudian amal kita beramal hanya ingin kemudian dibicarakan orang, didengar orang, dilihat orang, hancur, gak ada pahalanya. Kena kan? Iya. Semangat kita beribadah, gak dia ganggu, cuma nanti hatinya dia rusak. Susah. Sebelum belum baca sini ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu susahnya ikhlas ini. Karena ia memang amalan yang murni. Percontohan yang Allah buat dalam Al-Quran, ia seperti susu yang diperah dari binatang ternak. Susu itu di dalam perut itu melalui yang dilewati kotoran dan darah. Yang keluar putih, bersih, murni, menyehatkan. Di dalam perut. Ngumpul. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mungkin bagi siapapun di antara Anda yang punya kitab ini, mungkin kasih catatan. An-Nahl 66. Nanti pian baca sendiri. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini faratin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yang artinya adalah, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi. Bayangin, orang yang mau tadabur doang yang tahu begini nih. Orang ketika tadabur itu mesti nambah iman. Tadabur itu memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya. Dan ini yang kita bicarakan bukan yang gede ya. Kita tidak tadabur alam kemudian melihat pegunungan yang indah, yang megah, ya pasak bumi. Langit yang indah, luas, tanpa tiang, tanpa cantelan. Laut yang luas. No, kita tidak bulan, matahari, kita tidak bicara yang besar-besar itu. Karena besarnya makhluk menunjuk, karena megahnya makhluk, agungnya makhluk, menunjukkan agungnya sang pencipta. Ini contoh nih, yang kecil-kecil nih. Bahkan sebagian diantaranya lebih gedean kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Bagi yang mau lihat. bagi yang mau mengambil ibrah, bagi yang mau mengambil pelajaran dari binatang ternak. Kapan dia tahu bahwasanya dari binatang ternak bisa diambil ibrah? Kalau baca Quran. Enggak baca Quran ya enggak tahu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu. Susu yang bersih antara tahi dan darah. Farof itu tahi. Yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Susu, siapa yang enggak kenal susu? Minuman favorit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya itu, di dalam perutnya itu, antara darah dan kotoran keluar, putih, bersih, murni, menyegarkan, bergizi, bermanfaat. Bayangin. Itulah percontohan ikhlas. Kenapa? Susah. Tapi harus kita latih. Ulun ngomong gini, apakah ulun sudah ikhlas? Belum, masih belajar. Ya, semua kita selalu belajar tiap hari. Di antara caranya yang tadi, selama amal itu bisa Anda sembunyikan, jangan kasih lihat orang, jangan kasih tahu orang. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Biarin satu dunia enggak tahu. Anda nih misalnya nih, subhanallah, sejak ngaji, kemudian faham yang utama, yang wajib, yang rukun-rukun, yang wajib-wajib faham Anda, dan Anda juga faham yang sunnah-sunnah. Di antaranya misalnya sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat tahajud misalnya. Sejak Anda ngaji, Anda mengenal itu dan keutamaannya, keutamaan orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir itu, Anda lakukan terus, gak ada yang tahu. Minimal mungkin pasangan Anda tahu. Atau internal keluarga Anda tahu, anak Anda mungkin tahu. Tapi gak ada yang tahu di luar sana. Apakah Anda harus berkecil hati? Gak perlu, kenapa? Karena Allah tahu. Jam berapa Anda bangun, berapa rakaat Anda lakukan, selama apa Anda melakukannya, kecatat semua, jangan takut. Jangan sampai kemudian sudah lama mengamalkan, Anda cerita-cerita, aduh, hancur nanti. Subhanallah. Wallahu alam bissawab. Ya. Tidak perlu berkecil hati. Kepada siapapun yang telah mengamalkan amal saleh begitu banyak. Dan dia rahasiakan. Lanjutkan. Kenapa? Allah Maha tahu. Semua kecatat. Wa nadau al-mawazin al-qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Surah apa itu? Saya lupa terus. Itu surah apa itu ya? Saya ingat ayatnya. Tolong dicarikan. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Maka satu jiwa tidak akan dizalimi. Walaupun cuma sekecil biji sawi, kami akan datangkan pahalanya. Kalau itu ketaatan. Sekecil biji sawi, kami akan datangkan azabnya. Kalau itu maksiatan. Allah akan datangkan. Sekecil biji sawi. Dan cukuplah kami yang menghitung amal kalian. Semua kecatat. Sebaliknya, sehebat apapun kita kemudian menyembunyikan amal buruk kita, maksiat kita, orang tua gak tahu, udah gak serumah, istri gak tahu, bisa, anak gak tahu, bisa, teman apalagi, bisa, semua orang di sekitar kita bisa kita kelabui, gampang. Tapi Allah tahu. Nah, sama. Dan itu yang paling susah. Kalau mengamalkan amal saleh dilihat orang banyak, gampang. Saya pakai istilah begini, gampang. mengamalkan amal saleh di hadapan orang banyak gampang. Mengamalkan amal saleh tapi enggak ada yang lihat, itu yang susah. Kenapa? Hati. Sebaliknya, mengelabui orang banyak untuk bermaksiat gampang. Tapi apakah kemudian Anda enggak ketahuan? Ketahuan, kecatat semua. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Nanti kelamaan lagi enggak masuk-masuk bahasa. Qaulullah Ta'ala, "Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu mutadhamminun likanzin minal kunuz." Wah, nama anak saya nih Kanzu. "Wa huwa anna kulla syai'in la yutlabu illa mimman 'indahu khazainuhu wa mafatihu tilkal khazaini biyadihi." Biyadaihi, sorry. "Wa anna talabahu min ghairihi talabun mimman laisa indahu wa la yaqdiru alaihi." Wah, ada perseteruan rupanya di dalam. Suara piringnya. Enggak pecah kan? Oh iya, enggak pecah. Karena piringnya melamin ya. Ngagetin aja. Perhatikan halaman 19 untuk siapapun yang punya terjemahannya. Anda harus punya nih. Berapa harganya, Pit? 100 ribuan ya? Oh, mahal juga ya. 140-an ribu. Ya. Anda kalau pengen murah, Anda kumpulin teman-teman. Nah, kumpulin teman-teman 10, 20, 30, 100 orang. Nah, beli barengan. Di satu agen. Nah, murah tuh. Mm-mm. Kan kalau satuan 140 ribuan. Kalau barengan, ya 139 lah. Seribu aja ya. Oke, lanjut. Pengajian apa sebenarnya? Allah berfirman, "Wa in min syai'in ila 'indana khazainuhu." Dalam surah Al-Hijr ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak ada suatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, perbendaharaannya." Apa maksudnya? Perhatikan. Di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat ini. Nah ini memang ini inti kitab ini ya ini. Beliau sampaikan ayat, beliau berikan hikmahnya. Tapi kala itu beliau mengarang random. Syekh yang kemudian mengurutkan. "Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah perbendaharaannya." Pemilikan. Makanya dalam bahasa Arab, yakni lemari itu bahasa Arabnya khizanah, tempat nyimpan macam-macam, lemari. Yang maha memiliki, yang maha kaya memiliki segalanya, siapa? Allah. Makanya begitu rugi sekali orang ketika beramal mengharapkan pujian orang, mengharapkan dibicarakan orang. Kenapa? Dia tidak maha. Kaya aja enggak mungkin orang itu. Sekaya-kayanya dia, dia enggak kaya-kaya amat lah. Dan paling berlalu berapa? Sebentar. Kenapa? Karena kita manusia. Semua kita pelaku dosa. Suatu saat kemudian, na'udzubillah, mudah-mudahan jangan, kita terjerumus pada dosa. Yang kemarin muji tahu. Apa enggak berbalik dia? Wah, kemarin gua puji pula kita. Sampai ujung lidahnya aja sudah. Dan dia tidak memiliki segalanya. Kenapa kita mengharapkan pujian orang yang tidak memiliki segalanya? Berharaplah hanya kepada Allah yang memiliki semua perbendaharaan. Al-Ghani, yang maha kaya. Bahkan dalam sebuah hadits kursi Allah berfirman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekayaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di Arba'in Nawawi ada itu, nomor 24 mudah saya tidak salah. Kata Allah Subhanahu wa taala potongan firman-Nya. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yunkisul mikhyatu idza udkhilal bahra. Riwayat Imam Muslim. Wahai hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya, dari iblis dan Nabi Adam sama semua anak keturunannya. Nabi Adam, kakek buyutnya manusia, iblis kakek buyutnya jin. Jin pertama, iblis itu. Ustaz, dia kan punya anak keturunan, berarti dia juga punya istri. Wah, siapa istrinya Ustaz? Wah, saya gak diundang, gak tahu saya siapa istrinya. Gak penting juga ngapain nanya istrinya iblis. Wahai hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya berkumpul di satu tempat, kumpul semuanya. Ini di antara dalil perkumpulan itu lebih dekat untuk dijawabnya doa. Asal perkumpulannya syar'i. Jumatan, Id, salat istisqa, nah itu perkumpulan-perkumpulan yang syar'i. Doa dipanjatkan di dalamnya lebih dekat untuk dijawab. Berdasarkan potongan firman Allah yang barusan. Jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya berkumpul di satu tempat, dan semua mereka memohon kepadaku satu permohonan, niscaya aku akan kabulkan semuanya. Allah Maha mendengar kok. Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha menjawab doa. Allah, aku kabulkan semuanya, kata Allah SWT. Semua manusia dan jin, dari pertama sampai terakhir minta, semuanya minta dan Allah kabulkan. Apakah kemudian Allah jadi miskin? Khazanah perbendaharaan kepemilikan kerajaan Allah Subhanahu wa taala berkurang? Ma naqasa dzalika mimma indi. Tidaklah ia mengurangi dari apa yang aku miliki. Allah tetap maha kaya. Makanya kalau minta itu kepada yang maha kaya. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Bagus Fit, barusan Fit. Buat potongan. Iya. Mohonkan selalu, panjatkan selalu, mintalah semuanya hanya kepada Allah yang maha kaya. Al-Ghani. Betapa banyak kemudian teman-teman kita namanya Abdul Ghani. Al-Ghaninya itu loh, itu nama Allah. Maha kaya. Allah kabulkan semua doa manusia dan jin dari pertama sampai terakhir. Apakah kekayaan Allah berkurang? Kecuali permisalannya adalah seperti jika kalian masukkan jarum ke lautan dan kalian tarik kembali, air laut tidak pernah berkurang. Kayak gitu. Itulah kerajaan itu, itulah kepemilikan itu, itulah khazanah perbendaharaanku. Semuanya Allah kabulkan. Semuanya Allah beri. Tidak berkurang kekayaan Allah. Makanya minta itu kepada yang maha kaya. Dan jangan takut kemudian tidak dikabulkan. Lakukan adab-adabnya. Lakukan sebab-sebab doa itu. Kemudian Allah jawab. Allah pasti jawab. Dan Allah maha kaya. Pas kali di momen masa seperti ini lagi susah semuanya. Oh, minta kepada yang maha kaya. Di konten ini Jalan Hijrahku. Nanti di episode ke-16. 16 ya? Abdi? Oh, di episode 15 nanti. Ini kan tadi jam 8 kan, ini lagi running nih ya. Ada yang nonton kajian ini apa ada yang nonton YouTube nih? Di antara cerita beliau. Enggak kerja berapa bulan waktu itu karena sakit? Hah? 6 bulan enggak kerja karena sakit. Istrinya yang banting tulang untuk kerja memenuhi keperluan keluarga. Dan kontrakan harus dibayar. Karena sakit gak bisa kerja. 6 bulan istri yang kerja. Tapi akan mencukupi? Kurang. Lawang harus bayar kontrakan sekian juta. Apa yang dilakukan? Memohon kepada yang maha kaya. Dan Allah jawab segera. Enggak tahu dari mana orang-orang itu Allah Subhanahu wa taala utus kepada beliau, ke beliau. Ada yang manggil di masjid, nih ada titipan buat antum. Keluar masjid dari seberang ada yang manggil lagi, akhi, ada yang nitip buat antum. Dan ketika dibuka uangnya dijumlahkan persis bayar kontrakan. Gimana itu? Jumlahnya persis. Ini orang yang ngasih random. Bukan satu orang. Angkanya persis tagihan kontrakan. Gimana itu? Hah? Pemirsa? Karena mintanya benar. Kepada Allah yang Maha Kaya. Kalau menyandarkan kepada manusia, pasti kecewa. Pasti kecewa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata. Betul, karena Allah yang memiliki semua perbendaharaan. Anda mau apa? Mintanya harus benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika beramal, ikhlaskan hanya kepada Allah. Karena Allah yang memiliki semuanya. Kuburan disembah, gimana? Itu bahasan Qaidul Arba'ah, nanti tambah jauh lagi. Minta ke pohon, minta ke batu. Oke, mereka gak bisa, mereka benda mati lah ya. Orang soleh, wali, nabi sudah meninggal, Anda mintain, gimana? Karena semua nabi dan rasul, semua wali dan orang-orang saleh tidak maha mendengar dan tidak maha menjawab doa. Mereka makhluk. Mereka mendapatkan keutamaan dari Allah, mereka mendapatkan nikmat dari Allah. Kenapa kita mintanya ke mereka? Inilah pentingnya akidah. Inilah pentingnya tauhid. Di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat tersebut, Al-Hijr 21. Segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata. Karena dialah yang maha memiliki perbendaharaan dan di tangannya lah kunci-kunci semua perbendaharaan tersebut. Ya, Allah yang menggang semua. Jadi kalau mintanya benar, maka Allah akan kasih. Tapi tentunya ikuti adabnya ya. Nabi Muhammad kan ajarkan begitu banyak adab ya. Berdoa dengan lirih, ngangkat tangan, yakin dijawab, perhatikan timingnya, waktunya, perhatikan juga tempatnya. Ya. Ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Perhatikan semua itu. Berdoa yang umum, tidak spesifik. Berdoa yang mujmal, tidak kemudian khusus. Yang mujmal. Doa sabu jaga. Minta kebaikan semua. Dan yang paling penting di antara semua adab, asupan makanan yang halal. Itulah kenapa semua kita menggaungkan itu. Supaya kita yakni jauh dari yakni asupan yang haram. Allahumma kfini, Allahumma kfina bihalalika an haramika ya arhamar rahimin. Salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal saja. Jauhkan kami dari yang haram. Doa. Dari pagi kayaknya, ana cerita tadi pagi. Ya, curhatan seorang ikhwah itu. Karena susahnya masa pandemi seperti ini, pekerjaan juga begitu susah. Yang ada itu tawaran tapi tahu dia ini pekerjaan haram. Saya katakan jangan. Walaupun kamu gak tahu besok makan apa. Ulun kutip perkataan Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin. Hafizullah Ta'ala. Tinggalkan. Mana bata min suhtin fannar awlalahu. Kata Nabi Muhammad. Daging yang tumbuh dari suhut. Dari keburukan maksudnya. Dari asupan yang haram. Gizi yang haram. Gudhiyah bil haram. Atau gudhiyah bil haram. Di hadis yang lain kata Nabi Muhammad, bagaimana doanya akan diterima? Di hadis ini neraka lebih pantas untuk dia. Aduh, ancaman Nabi Muhammad jangan anggap ringan. mintanya yang benar. Ya. Kita takutkan kayak bahasan dari pagi juga tuh. Kita takutkan bahwasanya ketika kita salah, Allah kemudian betul-betul berikan kita istidraj. Allah tipu kita. Allah perdaya kita. Dengan kenikmatan dunia. Lancar rezeki, padahal yang haram-haram kita lakukan semua tuh, tapi lancar. Istri cantik, anak lucu, kerjaan lancar, usaha banyak cabang sana-sini. Tapi yang haram-haram dilakukan, ketatan-tatannya lancar. Istidrasana stadrijum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Kita bahas tadi pagi. Kami berikan mereka istidraj. Kami tangguhkan mereka. Dan mereka tidak tahu. Oh, jangan sampai seperti itu kita. Ketika sudah merasa nyaman dengan yang haram. Apalagi kemudian dengan jargon-jargonnya iblis yang disampaikan manusia. Yang haram aja susah, Tat. Yang haram aja susah, Ustaz, zaman sekarang ini. Gimana nyara? Yang halal bahkan jauh lebih mudah. Kenapa? Rizki Allah luas. Allah Maha Kaya kok. Ini semua perbendaharaan ada pada Allah. Kuncinya ada pada Allah. Minta sama Allah, dikasih kuncinya. Bentuk pemeliharaan umum saja untuk semua makhluknya, jin, manusia, binatang. Allah kasih mereka semuanya ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka semua ngasih rizki. Binatang dengan ilmunya hingga kemudian bisa memangsa yang mereka bisa mangsa. Manusia demikian, jin juga demikian. Kalau kemudian tidak ada pembeda, kita fokus pada yang halal, ya kita sama-sama yang lain. Allah memelihara makhluknya, itu umum, semua Allah kasih ilmu. Dengan ilmu itu semuanya bisa mengais rizki. Tapi yang spesial itu adalah kaum muslimin mukminin. Allah berikan pemeliharaan yang khusus. Kalau sudah masuk bagian dari muslimin mukminin, ya kita pilih-pilih, enggak asal. Ya. Kita enggak akan mati sampai rezeki kita semuanya sempurna. Enggak akan mati, kata Nabi Muhammad. Kata beliau SAW, inna ruhal qudusi nafadha fi raw'i anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquhu fattakullahu ajmilu fit talab. Lupa saya siapa yang mengeluarkan, tapi saya sebutkan matan bahasa Arabnya berusaha, bukan begitu. Sesungguhnya Jibril alaihissalam meniupkan wahyu Allah ke relung hatiku. Apa wahyunya? Bahwasanya satu jiwa tidak akan mati sampai sempurna rizkinya. Sangat mungkin rizki Anda semua, hai pemirsa di luar sana, adalah cappuccino cincau tahun 2035. Masih lama. Allah telah tuliskan untuk Anda, rizki terakhir Anda dalam bentuk minuman adalah cappuccino cincau. Kenapa saya ngomong minuman ini? Lagi pengen rupanya ya. Cappuccino cincau. Tahun 2030 asar. Selama itu Anda gak akan mati. Walaupun mungkin terseok-seok. Tapi Anda gak akan mati. Maka kata Nabi Muhammad SAW, bertakwalah kepada Allah. Dan percantik cara kalian mengais rezeki Allah. Maksudnya cari yang halal dengan cara yang halal. Jangan sampai kemudian lambatnya rezeki Anda dapatkan. Membuat kalian memilih. Ah, yang haram aja dah. Jangan seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW. Sabar ya. Semua juga sedang susah. Dan ingat, semua karena dosa kita juga. Maka balas dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Sehingga meminta kepada selainnya. Berarti meminta kepada makhluk yang tidak punya kekayaan dan tidak mampu mewujudkan keinginan. Lawang tidak maha memiliki kok. Salah mintanya. Sekalipun dia nabi. Sekalipun dia rasul. Sekalipun dia malaikat Jibril. Anda minta kepada makhluk, salah. Tapi Ustaz, apa enggak boleh minta tolong pada makhluk? Boleh. Asal, satu. Orang yang kita minta pertolongan darinya, satu, dia hidup, dua, dia bisa memberikan pertolongan yang kita minta. Ini syaratnya, harus jelas. Satu, dia hidup. Kalau sudah mati, ya enggak bisa. Bro, bisa bantuin enggak? Bro, bisa bantuin enggak? Diam aja dari tadi. Dia sudah jadi mayat. Bro, bisa bantu enggak? Bangun nih berarti nih. Bukan bangun mayatnya, maksudnya orangnya hidup. Bisa bantu enggak? Tergantung, bro. Ada apa? Aduh, anak pengen pindah rumah nih. Terus minta bangunin rumah? Bukan gitu. Mau pindah rumah, anak minjem pick up. Anak minjem mobil truk NT, bisa enggak? Buat ngangkut barang. Oh, bisa. Dia bisa berikan pertolongan yang kita minta. Tapi kalau, bro, hidup berarti. Tolongin dong. Apa? Tergantung nih. Ampuni dosa saya. Ya enggak bisa dong. Boleh minta tolong sama makhluk, sama hamba. Asal dia hidup dan kemudian yang mampu berikan yang kita minta. Di luar itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca tiap hari. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Al-Fatihah. Maksudnya di surah Al-Fatihah, bukan saya nyuruh Anda baca Al-Fatihah. Nanti salah paham lagi. Wa qawluhu. Wa anna ila rabbikal muntaha mutadhamminun likanzin 'azimin wa huwa anna kulla muradin in lam yurad li ajlihi wa yattasilu bihi fa huwa mutmahillun munqati'un fa innahu laysa ilayhi al muntaha wa laysa al muntaha illa ila alladhi intahat ilayhi al umuru kulluha فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 42. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Rabb-mu lah kesudahannya segala sesuatu. Kembali kepada Allah. Kata beliau rahimahullah taala, ayat tersebut mengandung mutiara hikmah yang begitu dalam, yaitu segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Dia Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhubungan dengannya Allah Subhanahu wa taala adalah semu serta sia-sia. Ini. Apalagi contoh kayak amal tadi, Anda persembahkan untuk manusia, rugi. Persembahkan hanya kepada Allah. Pada Allah semua kita akan kembali. Sebab keinginan seperti itu tidak memiliki tujuan akhir sama sekali. Bahkan cuma sampai lisannya doang. Bahkan mungkin enaknya satu bulan, dua bulan. Setelah itu Anda bermaksiat, dia tahu habis Anda. Itulah manusia. Padahal segala sesuatu pasti akan berujung kepada Allah. Semua urusan pasti berpulang kepada penciptanya. Kehendaknya, hikmahnya, dan ilmunya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, Allah adalah puncak segala tujuan dan seluruh keinginan hamba. Mencintai sesuatu bukan karenanya, karena Allah, akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Apalagi manusia. Suami kek, istri kek. Menua. Gantengnya habis. Cantiknya habis. Apa yang bisa kita harapkan? Hanya akhlak yang mulia yang kemudian memperindah rumah tangga tersebut. Kalau tujuannya adalah pasangan. Dan seharusnya, ini contoh pernikahan. Tujuannya yang terakhir adalah keridhaan Allah. Akhirnya kemudian, yakni dalam satu biduk rumah tangga, saling bantu, membantu, bahu-membahu satu sama lain, suami, istri, orang tua dan anak demi menggapai ridha Allah, karena Allah lah tujuan. Tujuan seluruh keinginan hamba. Mencintai bukan karenanya, Allah akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Masih cantik, masih umur 30, 35, 40, wah masih cantik lah. Mati. Selesai udah. Kalau Anda mencintainya, cinta mati. Begitu Allah cabut nyawanya, tersiksa Anda. Seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya akan sia-sia dan percuma. Setiap hati yang tidak terkait dengannya akan celaka. Dan terparah ia terhalang dari mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Pautkan seluruh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang terakhir, fajtama'a ma yuradu minhu kulluhu fi qawlihi wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wajtama'a ma yuradu lahu kulluhu fi qawlihi wa anna ila rabbikal muntaha. Falaysa wara'ahu subhanahu wa taala ghayatun tutlaq wa laysa dunahu ghayatun ilaiha al muntaha. Jadi, segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah. Maka mintanya hanya kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah perbendaharaan. Maka mintanya harus benar hanya kepada Allah. Semua yang diinginkannya pun harus ditujukan hanya kepada Allah sebagaimana firman-Nya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Rabbulah kesudahan segala sesuatu. Maka persembahkan amal kita semuanya hanya kepada Allah. Atas dasar itu, tak ada yang lebih penting dicari selain Allah, dan tidak ada tujuan akhir selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hanya kepada-Nya, persembahkan hanya kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas, dan semua kita harus belajar. Dan ini susah karena metaforanya di firman Allah seperti susu yang keluar dari kotoran dan darah. Tapi bisa kita lakukan insyaallah. Dan di antara tipsnya dari pertama kali, selama amal itu masih bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Tapi kalau misalnya kita sudah menimbang, kalau amal ini kita perlihatkan akan berimbas baik pada orang lain, menginspirasi, perlihatkan. Dan semoga hati kita tetap terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saladin khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okay. Dari Tabalong juga tidak ada, apalagi pada nonton ini jalan hijrahku ya. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Saladin khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hati yang bersih, dengannya kemudian kita hanya meminta hanya kepada Allah, dan kemudian ketika kita beramal, kita hanya persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.